dua lelaki spesial yang merequest. Anjen lalaki, kuring lalaki, pada mika hayang mi boga ina, kembang nu jadi impian nu lawas tepat tebang, duh diri mi cinta. Pasti sarua mi boga cinta pada mika hayang tur metik atina, iraha metik atina nu jadi kembang katresna nu jadi jeng cema. Jangan Aloknya di pusat. Ah, iya benar, hey. Kade. Aloknya kakek Zeus ya. Sensasional. Nice. Boxwin. Pemuda pujaan jadi impian. sana tanpa batas waktu. Oh istimewa siap. Sahanurido Bapak Hajar kali ibu, ayah, Palidia enggak. Ku tepira kurang dua anak jong, tuang ciku ngaredok lencang. Di gejrot ngecuit batu, aduh regeng nyepengar mutu. Neng jaloknya neng. Wolong joget lu. Waktu iji peti kuring sok melamun. Sampai musik apa sih? Yeah. ibu-ibu. Salah ki anyar moal eleh kunut Aku tak Oh, Oh, Eta satu kali kau salah.

Aku cemburu di kau penuh kasih mesra bagai Arjuna.